Izan, hal yajuzul wisal am la yajuz? Naam. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ma hukmul wisal? Ha? Fihi tafsil. Fassil. Naam, idha kana. Yalla fassil. Yajuz in kana kadha wa la yajuz in kana kadha. Naam. Sudah jawab fi tafsir berarti sudah benar. Yalla. Hah? Apabila tidak, apabila tidak memberatkan, berarti puasa wisal boleh. Kalau tidak memberatkan, ada khata'un fahish, kesalahan berat itu. Betul tafsir, tapi bukan itu tafsirnya. Jar tetangganya, anta. Yajuz ila waktu sahar, jayid. Berarti dibalik. La yajuzu illa an yakuna ila waktu sahar. Tidak boleh hukumnya, kecuali kalau sampai waktu sahar. Taib, hal yajuzu takhir al-iftar, anta. La yajuzu muta'ammidan. Berarti bertentangan dengan pendapat beliau. Boleh sampai waktu sahar dengan sengaja. Yajuz kalau tidak memberatkan, ambil pendapatnya beliau. Kalau wisal tidak boleh kecuali sampai waktu sahar. Kalau ta'jil hukumnya tidak boleh kalau disengaja, illa, tapi tidak bolehnya bukan sampai haram, makruh. Nah, kita kembali pada kitab. طيب كما اختلف الطلاب قبل قليل اختلف ايضا العلماء sebagaimana beberapa santri berselisih tadi ternyata para ulama juga berselisih اختلف في حكم الوصال على ثلاثه اقوال berselisih para ulama tentang hukum wisal menjadi tiga pendapat. Minhum man yaqul muharram wa minhum man yaqul makruh wa jaizun ma'al qudrah. Ini qawlu man? Qawlu al-awwal. Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh, dan ada yang berpendapat boleh kalau dia mampu. Taib, kita yang baca yang awal dulu. فذهب إلى جوازه مع القدرة yang berpendapat bolehnya bersama kemampuan Abdullah ibn Zubair dan بعض السلف seperti Abdurrahman ibn Abi Nu'aym. Ada ayatnya? Enggak ada. Maaf, Abu Na'am وإبراهيم ابن زيد التيمي وأبي الجوزاء وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة. Kenapa saya katakan tadi kalau ada pendapat ulama begitu kenapa dikatakan khotoknya fatal? Karena secara kaidah manhaj ahli sunnah, kalau ada hadis kamu pegang. Kamu belum dengar apapun kecuali hadis, la tuwasilu, maka pegang itu kuat-kuat. Siapa bilang boleh? Nabi menyatakan jangan. Sehingga paling tidak kamu jawab apa yang sudah ada. Dan itu barakallahu fikum qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah bagus kalau seorang berhenti pada apa yang dia dengar dari dalil. Kalau dalilnya menyatakan la tuwasilu, pegang kuat-kuat, la tuwasilu. Baik. وذهب الى تحريمه الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك والشافعي وذهب الى التفصيل في ذلك الامام احمد واسحاق وابن المنذر وابن خزيمه وجماعه من المالكيه فهو عندهم جائز الى السحر. Jadi ini yang disebut tafsil, bukan kalau mampu kalau tidak mampu, tapi tafsilnya kalau sampai sahar. Itu pendapat kedua tadi. Boleh. Kalau lebih dari itu, tidak boleh. Ma'annal awla tarkuhu, tetapi yang lebih utama adalah ditinggalkan. Dengan dalil apa? Dengan dalil yang dibacakan santri ketiga. Apa boleh ta'jil? Ta'khir? Enggak boleh. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Nabi menyatakan bahwasanya mazala awalaizal nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Ini kan menyelisih ta'jil. Barakallahu fikum. Maka kata mereka, boleh, boleh itu bukan berarti dianjurkan. Boleh ma'al karahiyah ila sahar. Ma'annal awla tarkuhu, tetapi yang lebih utama ditinggalkan. Limadha tahqiqan li ta'jilul iftar wa jam'an bainal haditsain. Karena mewujudkan perintah Nabi untuk ta'jil, menyegerakan berbuka. Wa makruhun bi aktsar min yaumin wa lailah, dan tidak disukai kalau lebih daripada sehari semalam. Kalau sampai sehari, sampai sahar itu kan sehari semalam berarti. Dari lebih dari itu makruh. Maka di sini ada istihbab hadis al-awwal, istihbab at-ta'jil. Ma dalil? La yazalu an-nas bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Hadis kedua, jawaz al-wisal ila as-sahar. Kaifa jam'a bainahuma? Bagaimana menjamak antara keduanya? Ini hadis dikatakan yang sedang kita baca, boleh ila sahar. Siapa yang ingin wisal maka sampai sahar. Kaifal jama' baina hadainil haditsaini as-sahihain? Dua-duanya sahih. Fanaqul jama'an baina hadhihi al-adillah jawaz ma'al karahiyah. والأفضل والاستحباب التعجيل. الاستحباب التعجيل في الفطر ولا يواصل إلى سحر. إذن نقرأ قول الثالث. ذهبوا إلى التفصيل في ذلك. من؟ الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية. فهو عندهم, maka menurut mereka, fihi tafsir jaizun ila sahar wala yajuzu akthar min dhalik. Boleh sampai waktu sahar, tapi tidak boleh lebih daripada itu. Itu pun ma'al karahiyah. Ma'a annal awla tarkuhu, yang lebih utama adalah ditinggalkan. Limadha li hadis alladhi qabla aw li hadis alladhi qabl tahqiqan li ta'jil al iftar. Wa makruhun bi aktsar min yaumin wa lailah, dan tidak disukai lebih daripada sahar. Baik, kita lihat dalilnya masing-masing. Istadalla al-mujizun bi annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sala bi ashabihi yaumaini. fahuwa taqrirun lahum alaih. Kata yang membolehkan, Rasulullah SAW melakukan wisal bersama sahabatnya dan para sahabatnya ikut wisal. Fahuwa taqrirun lahum alaih. Maka ini adalah takrir dari Nabi. Berarti Nabi membiarkan mereka ikut. Walau kana haraman lam yuqirruhum. Kalau saja tidak boleh, Nabi tidak akan membiarkan mereka. Wa bi anna Aisyah qalat. Dan alasan kedua, Aisyah berkata, naha Rasulullah SAW anil wisali rahmatan bihim. Nabi SAW melarang mereka dari wisal sebagai rahmat untuk mereka. Silakan, tapi karena berat, kasihan, jangan, kata Nabi. Fanahyuhum anhu kanahyihim an qiyamil lail. Maka larangannya, larangan Nabi kepada mereka seperti larangan seorang yang bangun malam, tetapi khasyyata an yufrid alaihim. Dianggap larangannya sama dengan larangan qiyamul lail di hari ketiga. Masih ingat kisahnya Ramadan, Rasulullah SAW salat, pengikutnya banyak. Yang kedua, tambah banyak. Yang ketiga, full masjid, penuh dengan orang yang ikut salat bersama Nabi. Begitu yang keempat, Rasulullah tidak keluar. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar? Kami nunggu-nunggu. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak akan sanggup. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak akan sanggup. Kata mereka, golongan pertama, kalimat la tuwasilu innaka tuwasil inni lastu kahayatikum innama bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidak sama dengan kalian, aku diberi oleh Allah Ta'ala makan dan minum. Baik, karena kasihan saja, bukan berarti qiyamul lail haram. Demikian pula wisal dilarang karena kasihan pada mereka, bukan berarti wisal itu haram, kata golongan pertama. Walam yunkir ala man balagahu annahu fa'ala. Tidak diingkari oleh beliau alaihi salatu wassalam terhadap sahabat yang ikut wisal. Mimman lam yasyiq alaih. Bagi mereka yang memang tidak memberatkan baginya. Tetapi barakallahu fikum, ada riwayat yang sahih. Ketika datangnya hilal, hilal bulan Syawal, yang berarti besok Id. Sungguh demi Allah, kata Nabi, kalau saja belum terlihat hilal, aku akan lanjutkan wisal dan kalian tidak akan sanggup. Ini teguran, bukan takrir. Masih ada yang ikut, masih tidak ada yang ikut. Rasulullah teruskan. Tetapi datang bulan sabit, masuknya waktu Eid. Kata Nabi, kalau saja belum muncul hilal, aku akan lanjutkan wisal dan kalian tidak akan sanggup. Itu teguran barakallahu fikum. Ala kulli hal, tinggal apa-apa kita masing-masing mendengarkan dalilnya dari setiap pendapat. Fa idza kana al-muwasil lam yurid at-tashabbu bi ahli al-kitab wa la raghaba 'an as-sunnah fi ta'jil al-fitr lam yana' min al-wisal. Maka kata golongan pertama, kalau orang yang berpuasa dengan wisal bukan karena ingin tasyabuh dengan ahli kitab, bukan pula karena tidak suka menyegerakan berbuka, lam yamna' minal wisal, maka tidak terhalang dari wisal. Wastadala al-muharrimun. Sekarang dalil orang-orang yang mengharamkan, ini para ulama yang mengharamkan wisal. Istadalla binahyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahyu yaqtadu at-tahrim. Mereka berpegang dengan dalil yang melarang, la tuwasilu, jangan kalian wisal. Wa nahyu yaqtadu at-tahrim. Larangan itu konsekuensinya adalah haram. Dan itu sudah ada dalam kaidah, dalam qa'id fiqhiyah, dalam usul. Wa amma muwasalatuhu bihim falam yaqsid bihi at-taqrir. Adapun Rasulullah berpuasa wisal dengan beberapa sahabat, tidak berarti Nabi mentakrir mereka. Pertama, karena ada dalil yang menyatakan la tuwasilu, Berarti yang tetap ikut wisal menyelisih ucapan Nabi. Wa innama qasada bihi tankil. Justru Nabi ingin menghukum mereka. Kama huwa mubayyan fi ba'd alfadhil hadith. Tankil itu artinya balasan atau hukuman. Kama huwa mubayyan fi ba'd alfadhil hadith, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa lafaz hadith. Jangan kalian puasa wisal. Engkau sendiri wisal, aku berbeda dengan kalian. Innama bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Tetapi masih ada. Nabi biarkan. Apakah itu takrir? Pertama jelas ada larangan, maka bagaimana mungkin Nabi menakrir sesuatu yang menyelisih? Tapi justru yuridu bihi tankil. Dari mana taunya yuridu bihi tankil? Dari alfaz yang lain yang menyatakan sungguh kalau saja belum terbit hilal, aku akan lanjutkan dan kalian enggak akan sanggup. Apa itu? Tankil. Silakan. Coba. Apa kalian bisa kuat? Dibiarkan pada hari kedua. Dibiarkan pada hari berikutnya ternyata terlihat hilal. Kalau saja masih berlangsung Ramadan, aku akan terus wisal dan mereka enggak akan sanggup, kata Nabi. Fadhilina azakumullah, ini alasan yang kedua, pendapat yang kedua. Maka kata beliau, kata mereka-mereka ini para ulama dari golongan yang kedua menyatakan haram. Adapun Nabi membiarkan beberapa sahabat ikut wisal bukan yuridu bihi takrir. Bal innama qasada bihi at-tankil, justru untuk menghukum mereka biar mereka jera, mereka enggak akan sanggup. Fa hina nahahum falam yantahu bal alahu fi talab, ketika mereka dilarang oleh Nabi mereka tidak mau berhenti, bahkan alahu merengek ingin ikut wisal. Alahu meminta dengan sangat. Mudah-mudahan benar terjemahannya merengek. Iya. Saya khawatir terkesan merendahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-muhim para sahabat meminta dengan sangat agar bisa wisal. Wasala bihim li ta'kidin nahyi waz zajr. Maka Nabi pun melanjutkan wisalnya dan dibiarkan mereka melakukan wisal li ta'kidin nahyi waz zajr, untuk menegaskan larangannya dan balasan atau hukuman buat mereka. Wa bayanul hikmah fi nahihim, agar mereka tahu apa hikmahnya. Nanti ketika mereka enggak kuat, ah itu hikmahnya. Kenapa aku larang kalian? Wa tuhurul mafsadah aw zuhurul mafsadah allati nahahum li ajliha, agar tampak nantinya mafsadah yang Nabi melarang mereka wisal karenanya. Agar mereka merasakan mafsadah yang Nabi melarang wisal karena itu. Jadi agar mereka merasakan kesusahannya. Faba'da bayani hada yahsul minhumul iqla' anhu wa huwal matlub. Setelah tahu berat dan mereka mendapatkan kesusahan, niscaya mereka akan berhenti dari wisal. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma qawlu Aisyah, adapun ucapan Aisyah, naha 'anil wisali rahmatan, Nabi melarang dari wisal hanya karena kasih sayang. Fala yamna an yakuna an-nahyu lit-tahrim, maka larangan tadi walaupun karena kasih sayang tidak terhalang untuk menjadikannya haram. Mungkin apa enggak mungkin? Saking sayangnya maka diharamkan supaya enggak berat. Enggak bertentangan. Emang kalau karena kasih sayang tidak haram? Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu banyak contoh-contohnya yang diharamkan karena kasih sayang. Kenapa khamr diharamkan? Ya karena kasih sayang. Agar jangan rusak akal-akal mereka. Agar jangan rusak pikiran mereka. Agar jangan rusak badan mereka. Agar jangan rusak kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Maka itu tidak berkait. Ini bantahan yang tadi, golongan pertama. Fala yamna an yakuna an-nahyu lit-tahrim. Ucapan Aisyah bahwa Rasulullah melarang wisal karena rahmat tidak menghalanginya untuk menjadikannya larangan haram. Bal yu'akkiduhu, bahkan ditegaskan haramnya. Fa inna min rahmatihi bihim, karena termasuk rahmatnya pada mereka, an harrama alaihim, karena kasih sayang Allah lah Allah mengharamkan yang haram-haram. Karena kasih sayang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang beberapa perkara. Wa kullul awamir wan nawahi syar'iyyah mabniyatun 'alal rahmah wasyafaqah. Karena semua perintah, semua larangan yang syar'i dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang. Semuanya. Semua perintah-perintah karena kasih sayang. Semua larangan-larangan karena kasih sayang. Maka tetap saja yang haram adalah haram, yang wajib adalah wajib. Wa amma tafsil. Adapun pendapat ketiga yang menyatakan tafsil, rincian, yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim, annahu a'dalul aqwal, bahwa ini adalah yang paling adil, paling bijak dari tiga pendapat. Limadha? Li hadis Abi Sa'id al-Khudri, karena hadis Abi Sa'id menyatakan la tuwasilu. Wa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Jangan kalian puasa wisal, dan siapa yang ingin puasa wisal, maka hendaklah dia hanya sampai sahar saja. Ini ala bab atau mirip dengan bab iyyakum wal julus fit turuqat. Fa in kunta la budda minhu fa'ati haqq at-tariq. Boleh apa enggak boleh berarti duduk di pinggir jalan? Hah? Iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Fa in kunta la budda minhu. Jika kalian terpaksa duduk di pinggir jalan, maka berikan hak pejalan kaki. Apa haknya? Disebutkan rinciannya. Menjawab salam ila akhir, menundukkan pandangan kalau yang menunjukkan beratnya. Tapi hukumnya sangat jelas. Artinya larangan dulu. Tapi kalau engkau terpaksa harus duduk di pinggir jalan karena sesuatu hal, ada hajat ini dan itu, jual bakso misalnya atau jual nasi liwet, maka beri hak mereka untuk menjawab salam, menundukkan pandangan dan lain-lainnya. Ala kulli hal, aqul, saya katakan pada kalian, berarti apa hukumnya duduk di pinggir jalan? Boleh apa enggak boleh? Yang diambil kalimat pertama apa kalimat terakhir? Jangan duduk di pinggir jalan. Kalau terpaksa, ini syarat-syaratnya. Makruh barakallahu. Sama dengan tadi. Jangan wisal. Kalau terpaksa atau kalau engkau ingin wisal, jangan sampai lebih dari sahar. Maka yang disukai yang pertama barakallahu fiik, al-ashl. Yang disukai, yang mustahabbah, yang diinginkan, yang dituju, yang dimaksud, apalagi muradifnya. Itu adalah kalimat pertama, la tuwasilu. Kedua itu, kalau engkau tetap ingin wisal, jangan lebih dari sahar. Fahuwa a'dalul wisal wa ashaluhu. Maka kalau dianggap itu wisal, itu paling ringan di antara wisal yang lainnya. Sampai sahar saja, titik. Li'anahu fil haqiqah akhara asya'ahu. Karena itu hanya mentakhirkan makan malamnya saja. Tayyib. Itu pun yukhaliful asl, menyelisih al-asl. Dan berarti hukumnya bukan anjuran. Tetap kalau ta'jil lebih afdal. Dengan hadis yang sangat tegas, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-futur. Wa shaim lahu fil yawmi wal lailah aklatun. Orang yang berpuasa sehari semalam ada satu wajibah, satu kali makan, tidak mengapa. Atau dua kali makan, ketika berbuka dengan ketika sahur. Walakinal ahsan wal aula, tetapi yang lebih utama tarkul wisali mutlaqan. Nah, ini yang saya katakan hukum asal. Yang lebih utama, yang lebih bagus adalah hukum yang pertama, yaitu nahyul wisal mutlaqan. La tuwasilu. Sama dengan iyyakum wal julus fit turuqat. Jangan duduk di pinggir jalan. Lebih selamat, lebih gampang, lebih mudah, kamu tidak repot, kamu tidak terkena fitnah, ila akhirnya. Tetapi kalau kamu ingin duduk di pinggir jalan, maka hati-hati. Berikan hak pejalan kaki. Tundukkan pandangan, memberi salam dan seterusnya. Dan itu berat. Barakallahu fikum. Qala walau lam yakun fihi illa tarku ta'jilil iftaril muragab fihi lakafa. Kalau saja tidak ada padanya kecuali meninggalkan ta'jilul iftar al-muraghab bihi, yang memang dianjurkan untuk disegerakan, itu sudah cukup sebagai dalil bahwasanya wisal itu tidak bagus, makruh. Jadi kalaupun lam yakun fihi illa tarku ta'jil, kalaupun enggak ada yang lainnya kecuali tarku ta'jil, yakni tidak sampai malam, tidak sampai sahar, enggak, cuma ta'jilnya sampai isya baru buka puasa, itu saja sudah makruh. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Naqra insyaallah al-fawaid fi darsil ati. Fi al-qism ats-tsani min al-qism ad-dirasiyah. Hah? Iya. Kapan ketemu lagi? Atau masih ketemu lagi sebelum ujian? Baik, al-muhim ila al-liqa. Sampai pertemuan berikutnya, ila al-liqa'il ati. Bi idznillah ta'ala wa 'inayatihi wa quwwatihi wa qudratihi wa masyi'atihi wa iradatihi. Al-Arabiyah ya akhi. Yuhibbunal mutaradifan. Dalam bahasa Arab suka untuk menggandengkan semua yang mirip-mirip maknanya. Insyaallah bi'idnillahi wa inayatihi wa qudratihi wa iradatihi wa masyiatihi. Baik? Baik.